terkesima setiap kali aku melihatmu. Baru kali ini aku melihat kamu makhluk yang paling indah. Kau bagiku sangat menggoda hingga terpikat aku jadinya. Termenungku bertanya, kapan kamu akan jadi milikku? Sungguh perasaan ini terlalu tak wajar bila aku di dekatmu. Sampai tiba esok pagi, ku datang untuk nyatakan aku. Biarkan aku untuk memiliki dirimu, rasa cinta yang sebenarnya. Bila nanti kau mau jadi pacarku, aku takkan sia-siakan cintamu. Biarkan aku untuk memiliki dirimu, cinta sebenarnya. Bila aku di dekatmu, sampai tiba esok pagi, ku datang untuk nyatakan aku cinta kamu. Aku harap kau mau jadi pacarku, aku harap kau mau terima cintaku. Biarkan aku untuk memiliki dirimu, rasa cinta yang sebenarnya. Bila nanti aku takkan sia-siakan cintamu. Biarkan aku untuk memiliki dirimu,